Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, kademen dah sampai niku. Aku gak nak suaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin sayyidina habibika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratul mutaramin, para alim ulama yang sangat saya taati dan saya hormati, wabil khusus kepada beliau Bapak Kiai Haji Abdul Hamid, sampun rawuh tereng ye, mungkin dalam perjalanan ye, yang saya hormati dan dumateng panjenengan para sesepuh, pini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat di mana ini, Kerajaan Barat ye, Krian ini yang saya hormati. Tapi saya belum lihat ada yang sepuh ya, masih 17 tahun ke atas semuanya ya. Dan kepada Bapak Kepala Desa mungkin rawuh, ataupun dari Bapak Tripika, baik itu Bapak Camat, Bapak Kapolsek, atau Bapak Danramil yang saya hormati, dan kepada seluruh panitia dalam rangkaian acara yaitu BHBI, apa ini Pak? Tahun Baru Hijriah ya? Ah, yang ke? Yang ke berapa Bu? 1400? Iya, enggak tahu karena sama panitia enggak ditulis di situ. Ada? Oh iya, itu 1436 Hijriah ya. Dan kemudian kepada saudara-saudaraku tercinta, Bapak Ibu sekalian, rahimakumullah, yang sangat-sangat saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi, Allah Subhanahu wa taala, yang telah melimpahkan rahmat, ridha dan kasih sayangnya kepada kita semuanya, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, bertemu, bertatap muka secara langsung, live show ya. Sialan langsung ya. Kalau siang ini kita cuma ketemu di televisi, alhamdulillah Allah menemukan kita secara langsung pada malam hari ini. Semoga kajian di malam hari ini dibarengi kali barokahnya Gusti Allah. Amin, amin, Allahumma. Ya Bu ya, berlaku hukum ya, saling belajar ya. Bu Tan Mewa nak ceramah, Bu yang sing diceramai lebih pintar daripada Tan Mewa kok. Udah mulai lahir ceprot sudah Islam, sedangkan Tan Mewa kan sudah menyusul aja udah gede ya. Jadi saya hanya berbagi cerita. Kalau yang ceramah itu nanti, yang Pak Kiai Haji Abdul Hamid, ah, itu yang ceramah ya Bu ya Pak. Wis pokoknya ceplas-ceplas pokoknya, bismillah muka-muka tadi ilmu, amin, amin, Allahumma. Ya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita semuanya, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu, Pak, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu walau jauh sampai ke negeri. Tak usah jauh-jauh ke Cina. Cinanya sudah datang ke Krian ya. Enak toh? Enak sudah. Cinanya aja yang datang ke Krian sekarang sambil belajar ya. Islam dibawa oleh berbagai ulama, ada yang dari Arab, dari Persia, dari Gujarat, ada juga yang dari Cina. Ulama Cina yang mensyiarkan Islam di bumi Indonesia, ada nama besar Ma Cheng Hi atau Muhammad Cheng Ho, ada nama besar Bun Sui Ho atau Sunan Ampel, anaknya bernama Bun Ang, orang Jawa susah ngomong Bun Ang jadi Bonang loh. Semuanya dari Cina. Ada Tan Kim Han. Tan Kim Han itu tidak lain tidak bukan adalah kakek moyangnya Gus Dur. Tan Kim Han gugur, adiknya melanjutkan perjuangan Tan Kim Han ke bumi Demak Bintoro. Kerajaan Islam pertama di tanah Jawa justru didirikan oleh orang ulama Cina. Kalau di sana pendiri Kerajaan Demak Bintoro ada Tan Eng Huat, dan malam hari ini di Krian ada Tan Mei Huat. Nyambung. Baru tahu ternyata ya, ulama-ulama itu, Wali Songo itu banyak berasal dari bumi Cina. Nah itulah saudaraku tercinta, berbagai ragam kehidupan dalam kehidupan kita itu tidak terlalu penting dari mana kita berasal. Ibu ya, ada berbagai suku, berbagai perbedaan berbagai apa saja yang membuat kita ini memang sudah lahir itu sudah membawa perbedaan yang hakiki. Masalahnya Pak, Bu, kami lahir itu tidak bisa memilih dari rahim siapa, betul? Ya ada rahim kebetulan nanti dari Arab, dari Jawa, ada juga yang dari Tionghoa, tidak terlalu masalah. Yang terpenting adalah diri kita ini. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, waj'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu, inna akramakum 'indallahi atqakum. Al-ayah. Hai manusia, engkau diciptakan itu, aku ciptakan engkau itu semuanya sama, dari sepasang laki-laki dan sepasang wanita. Aku ciptakan kau berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya kata Allah adalah untuk apa? Lita'arafu, saling berhubungan dengan baik, berkenalan satu dengan yang lain dengan begitu indah, menjalin hubungan dengan begitu indah. Itulah pada hakikatnya hidup. Ketika kita yaitu mampu untuk apa? Mewujudkan kebersamaan dan keutuhan antar warga, itulah sebetulnya ada rasa nyaman di dalam hati ini, betul? Ya, sekarang mari kita lihat, kita evaluasi saat ini Pak, Bu. Tahun baru Hijriah. Semakin bertambahnya tahun berarti semakin berkurangnya. Berkurangnya apa? Berkurangnya umur artinya semakin dekat ke alam. Alias nah, sekarang apa yang bisa kita banggakan? Karena subhanallah, setiap perkataan, setiap perbuatan, segala tingkah laku itu nanti akan ada pertanggungjawaban. Melalui peringatan tahun baru Hijriah ini saya mengajak, yuk, apa makna tahun Hijriah yang sebenarnya? Apa yang kita bisa ambil hikmahnya pada malam hari ini? Yang pertama, tahun baru Hijriah bermakna yaitu ajang untuk bersyukur buat kita. Kenapa? Hari ini lihat Pak, Bu, kula panjenengan dikaruniai panjang umur. Saudara kita, kerabat kita, sahabat kita mungkin saat ini benar-benar sudah hijrah, pindah alam. Tapi hari ini lihat, kita masih diberi keleluasaan oleh Allah, masih diberi kesempatan panjang umur, bernapas dengan begitu bebas, melaksanakan apa yang kita mau, begitu indah, dan kita masih bisa menikmati keindahan buminya Allah ini. Subhanallah. Maka kita jadikan setiap tahun bertambahnya tahun adalah sebagai ajang bersyukur kepada Allah karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Betul? Fabi'ai ala'i rabbikum matukadziban. Ada yang jawab Allah, yang lainnya ngowong. Ya, fabi'ai ala'i rabbikum matukadziban. Nikmat Allah mana lagi yang kau dustai? Terlalu banyak nikmat yang Allah berikan, nikmat segala-galanya. Maka tidak lain dan tidak bukan, satu-satunya adalah bersyukur kepadanya. Apa makna bersyukur yang sebenarnya? Ada tiga. Bersyukur secara lisan. Biasanya ibu-ibu nggih, nek diblonjo bojone langsung ngucap napa, Bu? Kak lali. Alhamdulillah gak lali. Boten. Itu bersyukur. Ya, berapapun yang diberikan oleh suami kita, kita harus nyadari. Ya, makanya setiap bulan mungkin sang suami cuma mampu memberikan ya kurang lebih 10 juta gitu ya. Heh. Wong diomongi bersyukur darane sing lanang ngomong bojone 10 juta. Wow, gitu. Alhamdulillah. Bu, dikasih belanja suami cuman 10 juta. Lho, kan anak sing ngomong alhamdulillah. Ayo cuman 5 juta barangkali. sekakean. Mungkin dikasih 2 juta. Kak diblonjo. Subhanallah. Ini adalah apa? Ketika kita menerima rezeki dari Allah berupa apapun. Ini loh, maaf ya. Orang itu pengertiannya rezeki itu terlalu sempit. Kadang-kadang berpikir itu rezeki itu hanya, saya tanya, kesehatan itu rezeki bukan? Betul ya? Anak yang soleh solihah itu rezeki bukan? Suami yang soleh tidak lupa pulang ke rumah itu rezeki bukan? Badan yang sehat, ya Allah, itu semuanya rezeki. Tapi pemahaman pemaknaan rezeki selama ini cuman terlalu sempit, sehingga kalau tidak dapat duit hari ini dikatakan apa? Rezekinya seret hari ini. Padahal yang lainnya yang berupa bukan uang itu sangat banyak ya Bu ya. Dikasih apapun, subhanallah, alhamdulillah. Itu bersyukur secara lisan, bersyukur di dalam hati. Apa yang harus dilakukan seorang hamba? Ya Allah, saya menerima semua ini adalah dari Engkau. Orang beriman setiap apa yang dia terima, dia yakini itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Lain dengan orang yang tidak beriman. Kalau dia sukses, dia berhasil di dalam kehidupan, apa dia katakan? Oh, iya, karena aku kerja keras, aku kok. Tapi orang beriman mengingat segala sesuatu yang dia peroleh, yang dia dapatkan, apapun di dunia ini adalah keberhasilan yang dia raih adalah campur tangan Tuhan di dalam hidupnya. Setuju Bu? Ada campur tangan Allah di dalam kehidupan anak manusia. Kalau orang iman menyadari ini, subhanallah, hidup itu lempeng aja Bu. Jadi yang kedua, bersyukur di dalam hati. Dan yang ketiga adalah bersyukur secara perbuatan nyata, Pak. Dikasih nikmat mata untuk melihat yang nopo Bu? Bener Bapak, panjenengan diparingi mata gendelok sing apik. Ndak percaya. Bapak-bapak itu tahu enggak Bu, yang senengannya dilihat itu apa? Buka didik, jos begitu. Pak, buka akeh ngowos. Nah, ini adalah bukti nikmat syukur yang sebenarnya. Dikasih mata untuk melihat yang baik. Kalau sekiranya tidak sesuai, mundur. Dikasih lisan, jaga. Dikasih, ya Allah, seluruh anggota tubuh yang dititipkan oleh Allah kepada kula panjenengan ini dijaga dengan baik, dimanfaatkan sebaik-baiknya. Itulah makna syukur yang sebenarnya. Berterima kasih kepada Allah. Ingat nih, terima dari Allah, kasih lagi untuk jalan Allah. Dikasih segala yang berupa apapun, digunakan sesuai dengan tujuannya. Itulah makna bersyukur. Sekarang Bu, dikasih panjang umur untuk ibadah. Pertanyaan sederhana. Pak, Bu, di kanan kiri kita ini ada para malaikat Allah. Saya mau tanya, ngomong bersyukur mah gampang, tapi apakah wujudnya sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Nyuwun sewu nggih. Kula tanglet kali panjenengan. Maaf ya Bu, Pak, bahasa saya kalau bahasa Jawanya agak belepotan nggih. Ya, diharap maklum. Tapi sik mending kula Cina iso Jawa timbang sampean Jawa gak iso Cina ya. Ya, jadi apa? Mari kita cek diri kita, Pak, Bu. Kita berbicara bersyukur itu gampang, tapi tidak segampang menjalankan di dalam kehidupan. Bu, yang hadir pada malam hari ini, Pak, saya mau tanya, dalam satu minggu berapa kali kita absen untuk tahajud? Ayo, berapa kali kita bisa tahajud dalam satu minggu? Plus. Begini, ya jujur, jujur, ya jujur Pak, tapi mengenaskan. Coba lihat kita ini, umur kita semakin hari Allah memberikan kepada kita ini, ya Allah, peringatan, sing dulunya montok, mulai melorot. Ayo, bener apa mboten? Ya, wong wedok-wedok, dulu montok, anak situ, morot, anak luru, mosrot, anak telu, malah nyampir, noplok, begitu. Itu tandanya mulai itu tua. Diingatkan kita Pak melalui mata kita. Dulu lek ndelok wong wedok itu sampean itu jelas sekali. Tapi saiki ngene. Sapa iki? Sebetulnya sudah ada ingatan. Ngono ki lek diarani tuwek gak gelem kok, Bu. Aku ngono jane tolong tuwek. Kalah moto. Untune wis goang aku ngono kalah untu. Rambutnya wis berwarna. Aku iki kalah rambut sakjane durung tuwek nemen. Mbah, sadar nggih. Peringatan itu sudah ada. Artinya harus semakin giat kita bersyukur. Harus semakin giat kita membuktikan makna syukur. Dengan cara apa? Bersujud sepanjang hidup. Maka orang-orang yang pandai mensyukuri nikmat Allah, dia wujudkan itu, rasa bentuk syukur itu di dalam kehidupan sehari-hari. Orang lain tidur panjang di dalam semalam dalam tidurnya, tapi lihat orang-orang hamba Allah yang bertakwa. Oh, dia benar-benar apa? Sesuai dengan seruan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Napa artine? Ayamu lek neng gone masjid musala ngeten koyo iya iya atamba ati iku lima sawanane kaping pisan maca temenan itu kaping pisan nonton TV sabuya cocok betul salah. Yang benar itu maos Quran sak maknane. Ini enggak nonton TV sak buyare pokoke joget ngaji barang ya pokoke joget. Ini dia. Subhanallah Pak Bu ya, ayat tadi dikatakan, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah engkau mati sekali-kali melainkan dalam keadaan Islam, dalam keadaan muslim. Ayat itu sudah cukup jelas di dalam kehidupan kita. Untuk orang-orang yang cerdas hatinya, dia bertakwa kepada Allah. Orang lain boleh tidur panjang semalam tidurnya, tapi hamba-hamba Allah yang tahu bersyukur kepada Allah, dia ambil air wudhu, dia sujud, dia ruku, dia cium sajadah, dia cuci mata dengan air mata taubat, dia cuci lisan dengan zikir, dia cuci hati dengan ikhlas menjalani kehidupan ini karena Allah Subhanahu. Semoga kula panjenengan tergolong yang demikian. Amin amin Allahumma. Itulah wujud syukur yang sebenarnya, diparingi panjang umur untuk ibadah, diparingi nikmat berupa yaitu rasa kasih sayang, digunakan dia untuk menjalin hubungan dengan manusia lain kanti sae saestu. Maka ayat tadi diteruskan, wa tansimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali agama Allah. Jami'a, bersatu padulah, bersama-samalah engkau. Wala tafarraqu, dan janganlah engkau bercerai-berai. Disuruh kita menjalin hubungan dengan manusia lain ganti sae. Kalau tadi dikatakan hablum minallah, wujud syukur kepada Allah, hablum minallahnya bagus. Yang kedua, hablum minannasnya indah. Hubungan antar manusianya juga sae. Mestine lho Pak nggih, Bu. Wong iki lek ibadah api kalih menungso liya nggih sae. Betul napa leres? Harusnya. Tapi kenapa tidak banyak orang yang bisa memahami? Pemahaman makna ibadah begitu sempit sehingga ibadah itu hanya bermakna apa? Sholat, ngaji, zakat, haji, hanya itu saja. Ternyata tidak. Begitu luas makna ibadah itu sendiri. Masalahnya kita ini kalau suruh ngaji itu kok ngantuk ya Bu ya. Betul ya Bu. Sak lembar ngono wis ngeten. Tapi lek ndelok TV mboten nggih. Ya ngono gayamu anake dibentel-bentel ndelok TV gak oleh. Ngaji. Ya ya Bu. Tambah duit tambah gede sulit dikongkon ngaji. Lho kan kok gak ngaji nak? Mulai berani jawab anaknya. Alah Bu, sampean dhewe gak tahu gelem ngaji ngono ngongkon aku ngaji. Ini hati-hati ya. Anak kita ini melihat apa yang kita lakukan. Ah ibu iki lek ngaji mari engko mari maghrib. Diampiri koncone mari maghrib. Mbak, ayo Mbak ngaji kalau ana peringatan tahun baru hijrah. Gak wis sampean rono dhewe, aku ngaji dhewe ning omah. Anake bingung delok ibuke. Mau ngongkon aku ngaji saiki gak gelem ngaji. Ibu ndres Al-Qur'an dhewe ning omah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Anake matur, "Bu, TV senengamu wis mulai." Oh iya ya, Nak. Sadaqallahul ladzim. Inilah sosok gambar kita. Makanya tidak banyak orang yang memahami Islamnya dengan begitu indah. Maaf ya Pak Bu, terpaksa saya harus mengatakan, Indonesia itu 90% penduduknya beragama Islam. Tapi maaf ya, sedikit yang paham tentang Islamnya. Betul lah Pak Leres. Dan lebih sedikit lagi yang paham dengan Qurannya. Ya Allah, kalau seandainya orang Indonesia itu yang mayoritas Islam itu mengatakan bahwa dia paham makna Qur'annya, maka Indonesia itu sudah terlalu lama mulai dulu menjadi negeri yang baldotun tayyibatun warupun ghafur. Saya berani jamin itu. Masalahnya ya itu tadi. Mas Qur'an sak maknane itu diganti ndelok TV sak buyare. Kenapa saya katakan demikian? Karena tidak banyak orang Islam yang mau untuk mempelajari keislaman. Kami dulu Pak Bu, karena merasa tertinggal, belajarnya juga ngebut betul. Tapi ya Allah, kalau kita serius niat belajar, sugeng rawuh Pak Kiai. Pak Kiai sampun rawuh, aku setitik wae ya Bu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Iya. Nah, ini adalah makna tahun baru yang pertama bersyukur. Jadi napa? Wis to sing api-api sak api-apike nggih menika napa? Diwujudkan dalam bentuk apa? Dikaruniai umur itu untuk ibadah nomor kali. Ajang untuk introspeksi. Mawas diri, ngoco gitoke saged panjenengan. Caranya gimana? Pakai kocok. Kocoknya butuh satu atau dua? Dua. Apa ini maknanya? Orang itu bercermin bahwa dia ngaca kalau sesuai tidak kehidupannya selama ini dengan Al-Quran dan kemudian dengan sunnah Rasul atau Al-Hadis. Kalau ternyata kita banyak melenceng dari situ, maka pembenahan perlu terus menerus dibenahi diri kula panjenengan ini. Itu yang namanya orang tahu introspeksi, tahu mawas diri. Oh iya ya, selama ini ternyata kita ini masih banyak melakukan pelanggaran terhadap hukum Allah. Terlalu masih banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Sedikit pahala yang kita ukir. Bahaya. Orang demikian kan rugi di dalam hidup. Padahal apa? Subhanallah. Yaitu apa? Umur yang panjang yang baik itu adalah umur yang diisi dengan kebaikan. Bagaimana dengan kula panjenengan? Jangan sampai bertambahnya tahun karena tidak ada introspeksi diri. Bertambahnya tahun tetap biasa-biasa mulai dulu sampai sekarang. Aku masih seperti yang oh, sampean nek nyanyian ngono cepet nyaut ya. Nek Quran itu ndak ono sing nyaut belas ati ya. Subhanallah. Ajang untuk mawas diri, gerayai awake dhewe-dhewe. Mulai hari ini berhenti untuk menilai orang lain. Kalau kita mencari kesalahan orang lain, demi Allah, tidak akan pernah ada habisnya. Leres napa betul, Bu? membicarakan cacat orang lain, kekurangan orang lain, ngelok-ngelok nih orang lain, itu gak pernah selesai. Betul apa betul? Saya tanya sekarang, pernah ngerasani wong liya? Pernah apa mboten? Mboten nate bunyai, mboten nate telat. Oh kula niki lek mboten rasan-rasan ngoten nggih, ndas kula cekot-cekot e weteng mules tutukno ya. Ini loh, ajang untuk introspeksi tahun baru maknanya yang kedua. Jadi mulai sekarang hayo kula panjenengan itu hitung-hitung diri sendiri ya, menghisap diri sendiri sebelum kita dihisap oleh Gusti Allah. Betul tidak? Yakin saja, setiap perbuatan ada balasan. Perbuatan baik berbalas dengan baik, perbuatan yang tidak baik pun akan kembali kepada kita. Betul napa leres? Kepada manusia lain jahat, ya sama aja. Itu ketoke salat, baduke sampe mentol item jengkang-jenging, tapi karo menung jalil kok jahat. Enggak cocok. Betul napa mboten? Sama orang lain som. Lek dijaluki sedekah, terus apa artinya kita ini? Mana makna syukur yang sebenarnya? Orang itu kalau beriman pandai membina hubungan baik dengan orang lain. Dia pintar menghormati manusia lain. Dia bisa menghargai manusia lain. Dia seneng wong ke wong liya, memanusiakan manusia lain. Betul apa leres Pak Bu? Ini ciri khas orang yang beriman. Dia pandai betul. Karena dia tahu kalau dia sampai menghina makhluk Allah yang lain, Allah yang akan murka. Betul apa leres Bu? Maka tidak ada orang yang berani melecehkan manusia lain. Tidak berani orang terus ngejek orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain. Maka itu adalah satu hal yang dimurkai oleh Gusti Allah. Menghormati betul kepada manusia lain. Saya katakan berkali-kali, menghormati manusia lain bukan urusan yang gampang, bukan urusan yang sepele, bukan segampang membalikkan telapak tangan. Ingat Bu kalimat saya, nggih Pak. Kalau yang harus kita hormati itu orang besar, itu perkara kecil. Tetapi sebaliknya, ketika seorang hamba harus menghormati orang kecil, demi Allah itu perlu jiwa besar. Tidak semua orang mampu untuk bisa menjalankannya. Betul atau benar? Contoh sederhana, lek ono tamu ning omah tamune suk, dilihat mobilnya mengkilat, dandanannya perlente, bajunya bagus, perhiasannya lengkap, itu ya mobilnya sudah belok di gang, orang masih jengking hormat begini, dasar penjilat itu. Tapi sebaliknya, kalau tamunya kere, masya Allah, tahu kere Bu? Apa itu? Wong melalat, melalat nemen ya. Oh itu mandang aja sebelah mata, bahkan tidak mau menemui. Ini melecehkan manusia lain. Bagaimana kita bisa bersara kebersamaan, persatuan, kebersamaan, nonsen itu bisa terwujud kalau kita tidak mampu menghormati manusia lain. Omong kosong besar, betul atau benar? Kita selama ini masih menghormati orang lain, dilihat dari jubah kebesarannya, dilihat dari harta benda yang nempel di dalam dirinya, dilihat dari pangkat yang ada di dalam dirinya. Sehingga kalau kita ketamuan kiri, diintip teko gorden, sapa le sing teko, enak. Nah ini, wis omong, gak ono. Anak ini tekoi. Nak, abah ono. Abah tadi sudah bilang kalau sampean datang disuruh bilang enggak ada. Coba toh. Ini manusia seperti ini. Secara tidak sadar berapa kali kita berbuat dosa selama setiap hari. Hitung aja mulai kita dari bangun pagi sampai kemudian tidur lagi. Ya Allah, kalau kita mau jujur di dalam diri kita, ngeri kita melihat rapot kita. Betul atau benar? Apa artinya pertambahan tahun kalau kita tidak bisa melihat kekurangan diri sendiri? Orang yang paling beruntung adalah orang yang tahu kekurangan dirinya sehingga dia mau berbenah. Semoga kita diberi kekuatan untuk lebih baik lagi. Mulai sekarang ya Pak Bu, menghormati orang lain tidak boleh pilih-pilih ya. Memang ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang punya apa? Imannya kuat sehingga apa? Akhlaknya akhlakul karimah. Bu, akhlak niku penting mboten Bu? Orang-orang yang punya akhlak inilah yang bisa mewujudkan ya hal-hal seperti ini, kebersamaan dan keuntungan antar jamaah untuk kemaslahatan. Orang tidak punya akhlak bagaimana bisa diatur? Kalau akhlaknya compang-camping, saya ingatkan lagi, Indonesia pernah mengalami krisis moneter tahun pinten Bu? Masih ingat? 97-98. Pada saat itu Mas Harto lengser, betul tidak? Dolar dari harga 2.000 menjadi 12.000. Oh, ibu-ibu sudah kayak cacing kepanasan. Ini ya apa pak, blonjone pancet, rego-rego sementara sudah pindah harga, bukan naik pak, iki ya apa iki, aduh, gula lalang, kopi lalang, sembarang lalang, ayah. Sambat melulu, jadi bapak iwis salah, bu, menengoy, kabeh ngalami, sing penting apa, kita boleh seperti itu, tapi lihat hari ini, saudaraku tercinta, Indonesia mengalami krisis moneter, tapi tidak hancur sampai detik ini, betul atau benar? Saya berani katakan, kalau hanya karena krisis moneter, Indonesia tidak akan pernah bisa hancur atau gulung tiga. Teman saya dari luar negeri ngontek, Tan Mewah, Indonesia itu mengalami krisis moneter itu karena Indonesia mengalami krisis intelektual, krisis orang pintar. Di Indonesia nggak banyak orang pintar. Tak jawab, Mbak saya bu. Tidak masalah, tidak banyak orang pintar. Hah, buktinya apa? Sekarang ini banyak orang pintar malah banyak masalah. Betul? Kenapa? Karena kepinterannya tidak dibarengi dengan akhlakul karimah. Kepinterannya hanya kepinteran otaknya, tapi hatinya kosong, akhlaknya compang-camping. Krisis moneter tidak akan menghantam Indonesia ini untuk hancur. Krisis orang pinter tidak akan menghancurkan Indonesia. Tapi sekali lagi saya ingatkan, kalau sampai mengalami krisis akhlak, hancur Indonesia ini. Betul atau benar? Maka bangun itu begitu indah hanya orang-orang yang punya akhlakul karimah. Maka saya berani katakan bu, masih lebih baik kula panjenengan itulah rakyat jelata toh, orang sebut dengan sebagai orang kecil, betul? Bahkan ada yang lebih ngeri mengatakan rakyat jelata, orang kecil itu orang rendah. Gak masalah wong cuma disebut orang rendah, tapi lihat kalimat saya, masih lebih baik menjadi orang rendah tetapi punya akhlak tinggi daripada pejabat tinggi tetapi berakhlak rendah dan bejat. Itu yang merusak Indonesia sampai saat ini, betul atau benar? Camkan baik-baik itu. Maka apa? Ini bisa terwujud dengan begitu gampang ketika iman ada di dada, akhlak dipegang dengan indah, dan kita selalu terus untuk berani mengoreksi diri, hajang untuk introspeksi. Insya Allah hidup kita akan jauh lebih bagus lagi. Amin, amin, Allahumma. Hajang yang ketiga, tahun baru adalah makna yang sebenarnya adalah sebuah perubahan, berubah yang lebih baik tentunya. Yang dulunya ahli maksiat menuju tobat, amin. Yang dulunya sombong rendah hati, amin. Yang dulunya pelit, kikir, bakhil, cetil, melek. Sampean yo ngerti bahasa melegi. Berubah menjadi dermawan, seneng leweh marang sapodo-podo. Itu makna hijrah yang sebenarnya. Ada satu perubahan yang positif, perubahan yang indah di dalam hidup. Makna tahun baru hijrah pokoknya berubah jauh lebih bagus lagi. Yang dulunya kurang baik menjadi lebih baik lagi. Yang dulunya seneng berbuat dosa, pray, ngerasani wang pray ya bu. Ngelok-ngelok nih orang lain pray ge. Hai berani ngomong kita sendiri. Wong wedok apa meneh ya? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin sa'ayakunu khairam minhum walan nisa'u min nisa'in asa'ayakunna khairam minhum. Hai orang yang beriman, janganlah kau suka mengolok-olok orang lain, kaum lain, karena boleh jadi kaum yang kau olok itu jauh lebih bagus daripada dirimu. Rungokno kupingmu. Dan hei para kaum saya, kaum wanita, wong wadon, tadi dikatakan oleh ayat Quran tadi, ini yang lisan ini gampang ngeplese itu loh. Wong wedo itu paling berat itu jaga lisan pak panjene, betul apa betul bu? Wala nisa uminisa in asa ayakuna khairan minhun. Hei para wanita, janganlah engkau mengolok-olok wanita lain, karena boleh jadi wanita yang engkau olok-olok itu jauh lebih bagus daripada dirimu. Rungak nabu mungkuk mulai gak oleh ngerasani penceramai podo widoi. Iya tabu ye, hati-hati tentang hal ini. Masya Allah, paling wong wedok itu sata dawe Rasulullah, siksa kubur di nantinya yang paling banyak dijumpai itu pada wanita itu ada di dalam lisannya itu. Sulit menjaga ghibah, namimah, adu domba, fitnah, betul atau benar? Kalau pada bapak-bapak, pada lisan satunya, jangan ngeres dulu. Kalau wanita ini lisannya yang atas ini yang paling peyok, sering begitu. Bener apa leres? Iya, wong lanang sabar nggih, Pak. Lek ngadepi wong wedok kados mekaten nggih. Ya, wong wedok juga berubah. Sing dulunya wani karo wong lanang prei nggih, Bu. Bu. Saya cek sekarang. Wanita sekian banyak ini, tadi siapa yang berangkat salim karo sing kakung ajung? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Yo, wong krian. Ka ono ngacung situk mau neng tengah. Bu. Hah? Eleh boro-boro salim. Alah, aja ngomong ya wong sing lanang ya budal. Masih gak budal itu lho, gak kelem pamit. Ana sing pamit ya model modern ya. Pak, aku budal ngaji. Anakmu penono sayurmu panasono ya, Pak. Wes tak tinggal kari slamet ya, Pak. Kurang ajur. Panjenengan Pak lek ngadepi wong wedok rada-rada kereng rada-rada judes jahat wis salah Pak maklumono. Wanita itu memang punya keunikan. Kalau enggak percaya cocokan ya, Bu. Enggak boleh marah lo ya. Ada unik tiga gini. Lek awake kesel, atine kesel, cangkeme malah enggak kesel. Ngumeh. Sing lanang tuwek kok ati pas muangkel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, sampean niku sakjane mulai bengi-bengi bendina itu lho. Ndak tau nggowo dhuwit akeh. Tanggamu itu mulai sore saiki wis sugih. Sampean niku sakjane nang ndi to Pak Mulya itu? Dhuwitmu mbok kene sapa? Sing lanang itu arep nyauri sampe ngene, Bu. Ya Allah, Bu, kon mau salah mangan apa sih, Bu? Ini hati-hati nggih, berubah ya wanita nggih, jadi lebih santun. Wong lanang teko, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Alhamdulillah panjenengan sampun rawuh. Kula pun ngarep-ngarep panjenengan mulai wau. Alhamdulillah sampean yo ngono. Prek. Berubah dong. Untuk apa kita ngaji kalau tidak ada perubahan? Betul tidak? Itu makna tahun baru yang sebenarnya, tahun perubahan. Sing lanang yo ngono, wong wedok gak boleh jahat. Wong lanang yo berubah, enggak boleh jahat-jahat sama wong wedok. Wong wedok itu melek moto melek sembarang, ya. Betul enggak, Bu? Siapa yang enggak punya pembantu? Ada yang enggak punya pembantu? Banyak. Podo. Saya ini juga enggak pakai pembantu. Kalau di rumah ya jadi inem tan mewah. Lo enggak apa-apa. Bukan hal yang hina kalau untuk nyapu, untuk ngepel, kora-kora, umbah-umbah, masak itu udah biasa. Masakan yang paling enak itu adalah masakan istri. Soalnya bumbunya itu bumbu cinta, tahu. Betul apa leres, Bu? Pak, leres betul. Engko lek wong lanang ning warung terus sampean bingung, malah-malah lho segone ning warung lebih enak, apa meneh sing dodol lebih enak. Ini sebetulnya ya kesalahan kadang-kadang itu dari kita wanita sendiri. Coba lek apa-apa dicepak yuto neng omah. Mana lagi lah, enggak mau ke mana-mana, wong di rumah udah kedapet kok. Halo, Bu. Berubah nggih. Aja judes-judes nggih. Wong lanang aja jahat-jahat. Tau kok teko wis ngomong-ngomong assalamualaikum, Bu. Iya, Pak, aja rame-rame po, Pak. Aku isin lek sampean bengok-bengok itu lho dirungokne tangga. Kang urus. Melak tangga yo, mangan melak tangga yo gak gelem tanggamu. Lho kok omahmu ngamuk-ngamuk gak karu-karuan wong wedok dadi salah sasaran. Padahal itu apa masalahnya di luar. Mangan. Sampun cuma Pak nang meja monggo lek dahar ora usah bengok-bengok. Mangan diselepeh. Napa? Asin. Iya, dadi bojo selawe tahun gak pinter-pinter. Yang dhisik sampai saiki pancet ae. Lah rasane itu masakamu. Iku ngono ya. Sayur wasin itu mbok bumbune uyah apa upilmu. Oh, Pak. Sampeyan aja kurang ajur karo wong wedok. Sing wedok mikso nangis misuk-misuk. Gusti Allah kula niki mboten kurang-kurang lho Gusti ngladeni bojo kula niku. Ngeten balesane Gusti Allah kula pasrahane njenengan mawon. Panjenengan ninggal pundut mawon Gusti Allah. Orang lain ya, Bu. Donga sing apik nggih. Oh, Pak, lah sampeyan wong wedok mbok upil-upil nih. Bengi mbok gugah, Pak. Dik. Ayo, Dik. Kak didian. Lho Dek, iki wayahe Dek. Ka wayah-wayahan. Lah lha pokon kok sing nesuaraku kelingan upilmu wawawan. Ayo. Ayo. Ingat tuh. Sama aja. Mari kita berubah. Ini bisa terjalin kebersamaan, keindahan, keutuhan. Itu omong kosong. Dimulainya adalah dari keluarga. Betul apa benar? Ya kalau keluarga kita aja berantakan, mau ngomong keluar rukun itu tekan dia saleh. Betul apa leres? Bangun dulu mulai dari sendiri. Diri dari sendiri. Keluarga kita bangun dulu. Mau kemudian apa? Bergaul dengan orang lain kalau sudah terbiasa dengan lingkungan keluarga yang indah, ya indah kepada manusia lain. Leres nggih Pak, Bu nggih? Hari ini yuk kita berubah. Tahun perubahan. Pak, Bu, saya berhijrah di Islam. Memang perjuangan di dalam Islam untuk berubah itu tidak gampang. Maka Allah sendiri mengatakan, yaitu apa? Menyanjung orang-orang yang bagaimana? Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fisabilillah ulaika yarzuna rahmatallah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang berhijrah dan berjihad di jalan Allah, mereka itulah orang-orang yang menginginkan rahmat Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bu, berubah. Ada satu perubahan. Memang resikonya besar. Untuk berjuang di jalan Allah itu tidak ringan. Saya sendiri mengalami. Ketika saya harus berhijrah di Islam, ya Allah, tantangan demi tantangan saya terima. Bagaimanapun cemoohan, celaan, bahkan ya caci maki, saya dijadikan bulan-bulanan, orang tidak bisa menerima saya, keluarga besar saya, ya saya harus terima. Itulah resiko sebuah pilihan. Bu, saya SMA harus hijrah di Surabaya. Tahun 85 saya terpaksa itu pindah ke Surabaya. Karena sebuah pilihan, hijrahnya saya di Islam punya resiko besar di dalam hidup saya. Masih sekecil itu, saya masih umur 16 tahun. Saya mulai belajar untuk tentang keislaman ini. Sudah mulai orang tua, pihak keluarga semua mengadik saya. Surut? Tidak. Saya punya satu pedoman. Yang saya yakini saya berhijrah di jalan Allah, walaupun resiko itu memang saya harus tanggung. Akhirnya apa? Biaya sekolah tidak ada lagi. Biaya hidup diambil total, ditarik dari orang tua saya. Padahal orang tua saya itu anaknya cuma saya tok. Berat. Yang dulunya serba ada, kemudian harus berhadapan dengan apa? Saya harus berjuang sendiri. Karena hijrahnya saya untuk ke Islam ini, saya harus tanggung. Sekolah saya biaya sendiri. Jadi SMA itu saya sekolah sambil bekerja, Bu. Itu resiko. Saya mengalami pahit getirnya dalam sebuah perjuangan. Tapi saya terhibur melihat kisah-kisah zaman Nabi, kisah Rasulullah. Ketika beliau hijrah, bukan hanya harta benda yang menjadi taruhan, tapi nyawa beliau dikotori, diuncali kotoran, dicaci maki, dikatakan orang gila, dikatakan tukang sihir, dikatakan Rasulullah begini, begitu, begini, begitu. Tapi beliau begitu hebatnya, bahkan nyawanya pun sudah terancam, beliau tetap memegang Islam di dalam kehidupannya. Apalagi kita baru berjuang sedikit, aduh berat, mentalnya kayak mental telur, jatuh sekalian prek, pecah. Tapi orang Islam itu berjuang harus bermental kayak bola bekel. Makin dibanting, makin tinggi dia untuk berjuang di jalan Allah ini. Tidak ada jalan lain, Bu. Saya sudah kepalang tanggung, kepalang basah. Saya sudah kandung di Islam. Mau tidak mau saya harus terus hidup. Saya terus harus sekolah. Karena apa? Ini penting buat saya untuk menambah wawasan pengetahuan saya. Akhirnya apa? Alhamdulillah lulus juga. Kuliah pun saya sambil bekerja. Untung saja semester 2 udah punya sponsor. Laku kawin. Jadi ada yang membiayai, bantu. Kebetulan saya nikah dengan dosen saya sendiri, saking cantiknya mahasiswanya toh. Bu, saya itu sampai tuwek dak iso elek. Oh, namanya sudah Tan Mei Hua. Tan itu dari generasi, dari nasab. Kalau orang kita, orang Islam itu kan di belakang ya, keturunannya binti atau bin gitu ya, nama bapaknya di belakang. Kalau orang Tionghoa tidak, nama di depan itu menunjukkan marga. menunjukkan nasab keturunan. Jadi kami dari keturunan Tan atau C-nya itu Tan. Jadi setan. Bukan, C-nya Tan gitu loh. Nah, Mei Hua, Mei itu dalam bahasa Indonesia artinya cantik. Kalau Hua itu bunga. Jadi kalau digabung Mei Hua itu adalah sama dengan bunga yang cantik. Makanya gak iso ele. Makanya lek jendeng orang itu saya genah toh. Karena nama itu adalah sebuah doa, betul? Ini bukan tanpa riwayat. Bunga Mei Hua itu kalau di Cina sana itu dicari orang. Karena apa? Lain dengan bunga-bunga yang lain. Kalau bunga yang begini mah paling seminggu berbunga layu. Tapi bunga Mei Hua itu tidak pernah bisa layu. Semoga saya tidak pernah layu di dalam syiar agamanya Allah ini. Amin, amin, Allahumma. Berhijrah, sudah ke palang tanggung. Sampai suatu saat saya pun punya keinginan menghijrahkan kedua orang tua saya. Memang ini tidak ringan, berat sekali buat saya. 10 tahun kami berdoa di depan tanah suci, saya selalu memohon. Saya tidak minta apa-apa, Bu. Saya tidak minta kaya karena saya sudah merasa kaya di Islam ini. Tapi saya minta hanya satu. Ya Allah, hijrahkan kedua orang tua saya untuk mengenal di jalan-Mu ya Allah. 10 tahun berdoa, alhamdulillah belum dikabulkan. Hei, ngono dikuyu ya. Belum dikabulkan itu mestine mesak nih sama Tan Mei Hua, malah dikuyu kok wong riyan itu ya. Apa yang terjadi? Saya tidak pernah putus asa di dalam sebuah proses perjuangan. Saya tahu Allah lagi menguji kesabaran kita. Maka saya pun terus berdoa. Apa yang terjadi? Tahun ke-12. Setelah saya sampai tahun ke-10 berdoa belum dikabulkan. Tapi saya ingat doanya Nabi Zakaria. Ya Allah, sampai tulangku rapuh, memutih rambutku, saya tidak akan pernah berdoa, tidak akan pernah berhenti berdoa. Maka saya pun terus berdoa dan doa saya sama, Bu. Halah, wong jenenge kita aja minta sama orang tua nggih, lama-lama juga dikabulkan kok. Masa iya sih kita minta kepada Allah terus dengan satu kesungguhan? Saya ada satu keyakinan, ada satu harapan bahwa doa saya pasti dikabulkan. Dan alhamdulillah terjadi. Setelah pada satu hari saya ada panggilan ceramah di negeri seberang. Saya ajak orang tua saya, Ma, melo aku. Kemana wa? Shopping. Iya, ibu-ibu itu kalau diajak shopping paling enak, paling seneng. Akhirnya pun saya ajak. Dan tidak ada jadwal shopping di sana. Terpaksa dia harus mendengarkan anaknya ceramah, Bu. 4 hari saya di Belanda itu gak ada jadwal shopping-shoppingan, Ma. Ya terus kapan shoppingnya? Terakhir nanti. Nah, sampai 4 hari terpaksa dia mendengarkan dan dia duduk paling depan seperti ibu begini, Bu Aja Herlina begini. Setiap kali pandangan mata saya beradu, saya enggak berani mandang orang tua saya. Ngeri tuh, nerekam gitu. Orang aja. Aku dikibulin mentah-mentah. Tapi dia sudah kadung dengerin kan? Ditanya saya, "Bu Tan Mei Hua, gimana pandangan orang tua sejak berjuang di Islam?" Apa yang saya katakan? Padahal saya sudah babak belur bengep begitu. Bener-bener saya di jalan itu jadi anak jalanan. Apa sembarang golek dhewe, Bu. Betul-betul bapak belur saya tersingkir, terusir dari rumah. Tapi saya katakan apa kepada Mas, alhamdulillah saya punya orang tua bagus. Saya ngomong bagus gimana, walaupun belum dukung dia tidak pernah melawan saya. Baik sekali, alhamdulillah. Orang tua saya bingung dengerin gitu. Sampai di hotel dikata, kenapa Tan Mei Hua ngomong begitu? Saya genti dakwah sama orang tua secara pribadi. Itulah Islam, Ma. Tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita dijahati, gak boleh balas jahat. Kita didolimi, gak boleh dibalas dengan kedoliman. Itulah kenapa saya di Islam. Karena apa? Di dalamnya ada konsep rahmatan lil alamin. Kesempatan. Apa yang saya lihat? Mata orang tua saya mulai berkaca-kaca. Dia bilang apa? Wah, pandangan saya selama ini salah. Bayangkan keras sekali. Bilang apa? Kamu boleh memilih agama pun, agama apapun yang kamu sukai. Pokoknya kamu jangan di Islam. Saya semakin penasaran. Kenapa? Saya tidak mengatakan agama apa. Ini yang saya jalani sendiri. Semakin penasaran itu saya semakin banyak belajar. Ternyata pemahaman yang salah terhadap Islam membuat orang itu apa? Digebyah uyah. Ngerti Bu digebyah uyah itu? Jadi dia pandangannya terhadap Islam jelek. Saya ingin katakan, Islam itu tidak pernah memukul. Islam itu merangkul. Islam itu tidak pernah menohok, tidak pernah memojokkan, tapi Islam itu mengajak menuju kebaikan. Islam mengajak kepada kebaikan. Agama yang betul-betul rahmatan lil alamin, agama yang rahman rahim, mengajarkan kasih sayang. Islam tidak pernah mengajarkan kekerasan. Islam tidak pernah radikal. Islam bukan teroris, tetapi agama yang penuh rahman rahim, kasih sayang. Saya jelaskan kepada orang tua saya apa yang dia katakan. Minggu depan saya kepingin ketemu gurumu. Dredeg, Bu. Wah, ini bisa tukaran ini. Saya tuh ngebel Pak Kiai saya, Pak Yai. Ini orang tua saya kepingin ketemu Pak Yai, gimana ini? Gak apa-apa, wah, silakan. Ketemu itu sudah bingung aja, Bu. Saya itu di panggung drama gak pernah dredeg seperti itu. Tapi ngajak orang tua saya kepada Kiai saya tuh dredegnya bukan main. Dan apa yang terjadi? Kiai, saya mohon maaf sebelumnya. Pemandangan tentang Islam ini salah. Dan hari ini saya sadar. Saya mendengarkan dari anak saya sendiri ceramah selama 4 hari. Dan saya melihat Islam begitu indah. Hari ini juga tolong Pak Kiai tuntun saya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bu, saya itu rasanya tidak berpijak di bumi pada saat itu. Saya itu nangis, ya tidak bisa nangis, saking bahagianya. Dan saya selama hidup belum pernah sebahagia hari itu ketika mendengar lagu yang terindah, kalimat yang terindah, yang selama 12 tahun saya berdoa kepada Allah. Dan hari itu Allahu Akbar, orang tua saya wanita, mama saya ikrar dengan kalimat tauhid. Berat perjuangan pertama, tapi manis di akhirnya. Semoga perjuangan ini membawa satu roh, yaitu apa? Semangat keislaman panjenengan juga. Amin, amin. Allahumma. Tugas saya masih satu, bapakku yang paling berat memusuhi saya. Bahkan ketika saya ada di jalur berbeda seperti ini, kalau Tan Mewa kesini tolong jangan dibukakan pintu. Saya tuh sampai nangis, Bu. Sebegitu bencikah orang tua saya terhadap saya. Anak sendiri, darah dagingnya, darah yang mengalir di dalam dirinya adalah sama juga yang mengalir di dalam diri saya. Tapi begitu bencikah ketika saya kesana. Orang tua saya wanita, gak tega hati, tetap aja dibukain pintu, walaupun dimarahi oleh bapak saya. Dan suatu hari, Bu, bapak saya dikasih sakit. Alhamdulillah. Loh, nguyu sampean. Alhamdulillahnya itu apa? Ada kesempatan untuk menjenguk. Saya pun besok. Kesempatan itu saya tunggu-tunggu. Saya besok tidur, saya di sini, dia ngadep ke sana. Saya ganti ke sana, dia ngadep ke sini. Berat, nangis hati saya. Tapi saya tidak berhenti berdoa, ya Allah, saya menyadari karena mungkin belum tahu. Maka apa? Saya titipkan obat kepada orang tua saya. Itu perjalanan hijrah saya. Saya titipkan kepada mama, tolong ini, sakit itu sudah bertahun-tahun bapak tuh. Tapi apa yang terjadi? Dengan izin Allah, dia sembuh. Dan setelah dia sembuh, dia omongin, "Pak, sekarang sudah sembuh ya, syukurlah." "Iya." "Terus papa tahu gak obat yang diminum?" "Iya, saya kepengen tahu, dokternya kasih resep apa." "Papa jangan marah ya, obat itu dari Tan Mewa." Dia bilang apa? Itu digitukin sama mama saya tuh. Kalau sampai tahu itu obat itu dari Tan Mewa, sudah tak muntahkan mulai dulu. Ya Allah, Bu, nangis mendengar gitu. Tapi apa yang terjadi? Seiring seproses dengan waktu, saya tetap nyelondoi. Ngerti nyelondoi ya, Bu? Ambil bawahnya. Saya dikatakan, Kiai saya ngomong, "Walaupun kamu berbeda secara akidah, tapi secara anak kepada orang tua kamu tetap harus taat." "Iya Pak Kiai, saya akan usahakan." Tapi walaupun kadang rasa sakit itu menyayat betul, itu perjuangan. Ketika saya kumpul-kumpul sama saudara lagi maesong gitu ya, Bu. Tahu maesong? Tahu. Melayat. Takziah itu loh. Orang Cina bilang maesong. Semua pakai baju putih-putih, saya pun menggunakan baju putih-putih, tetapi beda di sini ada jilbab yang saya kenakan. Itu semua saudara itu ngelihat saya dari atas sampai bawah, dia sebutin sering olah-olah saya. "Eh, Tan Mewa, itu ya, ndasmu itu ngeluh tawa. Apa oh, kok mbok perbani, kurang ajar ndak?" Tapi bagi saya cemoohan kecil ndak berarti lah. Tapi apa yang terjadi? Doa saya untuk kedua kalinya terjawab oleh Allah. Bapak saya yang begitu kejam, yang begitu keras menolak saya, dengan izin Allah dibukakan juga pintu hidayah. Beliau berdua, orang tua saya berhasil kegeret, dan alhamdulillah kami seakidah akhirnya. Pada suatu hari dia mengatakan berdua, "Tan Mewa, doakan papa mamamu ini." "Iya pak." "Jangan sampai Allah memanggil saya dulu sama mamamu sebelum bisa menunaikan ibadah suci ke tanah suci Mekah." Hati ini berharu biru, senang, bahagia, campur terharu bu. Dan alhamdulillah tahun 2008 kemarin beliau berdua berhasil berangkat ke tanah suci dan doanya terkabul. Tahun 2011 mama saya dipanggil oleh Allah bulan September mama saya, dan menyusul 7 bulan kemudian April 2012 bapak saya dipanggil oleh Allah. Tapi ada satu kebahagiaan yang menggelanjut di dalam hidup saya. Mereka sudah berhijrah di jalan Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah engkau mati melainkan dalam keadaan Islam. Dan mugi-mugi kula panjenengan nantinya diakhirkan kehidupan kita dalam iman dan Islam ila yaumil qiyamah. Dan semoga dalam keadaan husnul khotimah. Amin, amin, Allahumma. Itulah perjuangan. Berhijrah di jalan Allah itu pahit, getir, berat. Saya merasakan betul-betul kami pernah satu minggu tidak makan. Saya tidak punya apa-apa, tapi untunglah Allah masih kasih saya tangan, Allah masih kasih saya kaki, masih kasih akal untuk berpikir. Saya pun bu, sambil sekolah itu saya kerja seadanya, saya menjadi buruh kasar. Dari situ saya bisa hidup, merasakan kegetiran kehidupan. Dari kere lama bu, makanya saya merasakan betul. Makanya jangan hina orang kecil ya pak ya. Orang kecil itu ndak enak, orang miskin itu ndak enak, betul. Sampean bahan jawab bater bentul apa pernah miskin? Orang miskin itu setiap bangun tidur mikir, ya Allah apa yang saya makan hari ini, betul tidak? Berat, kami juga mengalami lama. Orang kaya sementara bangun tidur mikir gak? Mikir, ngawur aja enggak. Mikir juga, mikirnya beda. Siapa yang saya akan makan hari ini? Kurang ajar betulnya. Tapi orang kaya yang beriman, dia mikir juga, tapi pikirannya begitu mulia. Siapa yang akan saya beri makan hari ini? Semoga kita termasuk yang ketiga ini. Amin, amin, Allahumma. Jadi dia bukan hanya kaya harta, tetapi juga kaya hati. Itulah perubahan yang besar. Kalau dulunya pelit, dia berubah menjadi dermawan. Perubahan yang nyata di dalam hidup. Satu proses perubahan. Hijrah yang indah di jalan Allah. Hijrah betul-betul secara qalbiyah. Untuk menggapai mardotillah. Untuk menggapai ridhonya Gusti. Mari ngaji, ini sik pelit ya mbuh. Jangan seperti contoh cerita saya ini. Ada seorang kaya raya, dia konglomerat, bahkan saking kayanya itu omae neng dindi, wuan di kono setiap kota ono omae, setiap kota juga ono. Siapa ngomong bucu ini mau? Segalanya ada. Ya Allah bu, heh, keterima, ketahuan, ketamuan orang miskin datang. Assalamualaikum Pak Haji, dilihat dulu dandanannya. Oh, sing teko iki kere, isu-isu lapor ini ki. Pak Haji, betul juga tuh. Ada ini Pak Haji minta sedekah. Saya 3 hari 3 malam belum makan Pak Haji. Isu-isu jaluk-jaluk, durung mangan, durung ngombe nene nang omahku. Mikir iki aku iki bapakmu ta. Wah, orang kaya tapi lupa diri ya model begini nih. Semoga kita dijauhkan dari sifat seperti itu. Napa? Ya barangkali sedikit ada makanan Pak Haji. Kana minuman sedikit Pak Haji, gak ada ngombe. Sedikit uang saya bisa beli makanan sendiri. Gak ada duit. Ya kalau begitu apa yang ada deh Pak Haji? Gak ada apa-apa. Pengemisi pegel ngomong ngeten. Ayo Pak Haji nderek gula. Nanti ngembes bareng gula. Sing bener pengemisi atau Pak Haji nih? Ayo sampean sudah bisa nilai sendiri. Orang keterlaluan sama duit itu mencidil orang yang metuni. Bu, hijrah mulai sekarang. Orang beriman itu walaupun miskin dia punya martabat, dia punya harga diri. Saya mengalami lama, saya bisa bicara karena saya mengalami sendiri bagaimana diterpa kemiskinan. Tapi semiskin apapun saya tetap berjuang memanfaatkan potensi yang diberikan oleh Allah dan memanfaatkan untuk hal kemaslahatan, yaitu apa? Saya tidak pernah meminta-minta dari siapapun. Setuju enggak? Ah, gaya aneh. Ngono lek ana pembagian sembako kelihatan ini, aku gak buat apa. Masuk apa nih? Masuk cocok apa nih? Ya Allah, semoga ya kita ini hidup itu hijrah itu berjuang di jalan Allah. Bu, semiskin apapun saya masih pernah sering gak makan. Ya puasa sekalian. Ya Allah, walaupun miskin, orang miskin itu kalau imannya kuat, dia punya harga diri, dia punya martabat. Miskin bermartabat dan kaya bermanfaat. Semoga kita seperti itulah kemaslahatan. Betul atau benar? Miskin bermarta, kaya berman, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling banyak bermanfaat untuk manusia lain. Mulai hari ini saya mengajak berhijrah di jalan Allah. Semoga kita bisa menangkap apa yang kita pelajari hari ini. Dan semoga terbuka pintu hidayah. Semuanya tidak lain dan tidak bukan adalah sebagai sangune. Kapan? Aku dalam masalah ini tak mau ngantri. Ngalah keri dewi mawon. Sik kepingin bermanfaat umur. Nah, itu panjang umur itu apabila dipakai untuk kebaikan. Umur yang paling bagus itu umur panjang dan dipakai untuk kebaikan. Masalahnya Pak, Bu, waktu itu berjalan tanpa batas. Waktu itu tidak mungkin bisa kembali lagi dan waktu untuk kula panjenengan itu terbatas. Betul atau benar? Hati-hati dalam setiap langkah kehidupan kita. Maka Bu, hari ini mulai ya, kita meraba-raba, berintrospeksi, dan kemudian ada perubahan. Mengingat umur kita semakin hari semakin berkurang, yuk semakin gencar untuk golek sangune. Kula emot kali, wewejanganipun Kanjeng Sunan, basa Jawi nggih, basa Jawi nggih, boleh. Kalau salah dimaafin ya, saya pakai tembang Jawa boleh. Sunan Derajat dulu kalau untuk syiar agama itu, karena yang dihadapin orang-orang Jawa itu suka gamelan, Sunan Derajat itu kalau syiar pakai lagu-lagu Jawa, pakai tembang-tembang Jawa. Nah inilah untungnya, saya buka pas punya suami orang Jawa pisan. Wong Solo Bu, suami saya itu. Oh, ketepaan, jadi saya bisa belajar bahasa Jawa. Ya Bu, masih halus, insya Allah gulo ngertos panjenengan ngomong. Maka nilai sampean ngerasani gulo, gak iso, saya tahu. Tapi lek sampean tak rasani bahasa Cina, enggak ada yang tahu, ha. Ya, Bu, nanti kalau bisa terusin ya. Kalau enggak bisa menengok nggih. Ya, dengar pesan Kanjeng Sunan berikut ini. Pirang tahun lawase oh, bisa juga rupanya ya. Yang biasa dengarkan campur sari itu Mas ya banter salah pede. Itu mah lagu kangen Bu. Jenang gula tau itu. Bukan, ini bawa jangannya Kanjeng Sunan. Terus rungokno Bu. Aku mulai melok bingung nanti ya. Masih belajar lagi ya. Pirang tahun lawase ing donya iki. Berapa tahun hidup kita di dunia ini? Wong Jawa matur boten sume, boten pir, boten nger. Itu orang Jawa. Orang Indonesia bilang berapa panjang umur kita nantinya? Tidak tahu. Orang Barat mengatakan I don't know how long my age. Saya tidak tahu berapa panjang umur saya. Orang Cina katakan Wuhai bu citao ta mi yu kao su wo wo na ni citao ma ji yu sang di citao. Loh saya tak sampean guyo apa ngerti arti nih? Wong gak ngerti tapi melok guyu lagi. Wahai putseto, kami belum tahu tentang umur tadi loh Bu, kan gak pernah tahu toh. Allah gak pernah kasih tahu kecuali kepada orang-orang yang memang dikehendaki. Itu haknya Gusti Allah. Tapi pada umumnya memang umur itu adalah rahasia ilahi, betul? Jadi katakan apa? Ta meyu kausu. Tuhan tidak pernah kasih tahu saya tentang umur itu loh bu, pak. Wonari tsutou ma. Tadi mana saya tahu? Iya, ya. Jawaban satu-satunya adalah ciyu sang tsutou. Hanya Tuhan yang maha tahu. Justru karena hanya Allah yang maha tahu tentang umur manungsa nika, kula namung saged ngemutaken terutama dumateng kula ya mbak lan panjenengan ingkang rawuh ing dalu menika pak. Nggih menika napa sing kedati muti, apa sing kudu dilingi? Ngelingana yen sira bakal. Ya bener ini baru bener tapi suaramu je elek. Guyang nggih. Bakale ma. Ah, itu dia apalagi zaman sudah kayak begini ya, zaman sudah zaman it. Lek gak melo edan. Ah, itu semboyane wong edan, dengar gak? Lek gak melo edan gak keduman ngono jarene. Bu, zaman boleh edan, Pak. Sing gak melo edan salah. Itulah para guroba. Di saat kerusakan sudah begitu parah, tampil para guroba, orang-orang yang apa? Membenahi kerusakan. Walaupun zaman sudah rusak, dia tetap apa? Berjalan untuk arah kebaikan. Semoga kita seperti itu, nggih Bu, nggih. Zaman boleh edan, sing enggak melo edan salah. Ayo ngomong enggak ketuman maneh. Selamat siapa itu? Yaitu wong kang selamat nggih menika, wong kang eling lan waspa. Itu eling yen sira bakal mati. Sudah siapkah sangu mati kita? Kapan siapku? Umur ini semakin hari semakin sempit, semakin hari kita semakin mendekat ke arah kematian. Kalau tidak mulai sedini mungkin untuk berbenah, untuk berubah, memperbaiki diri, mau kapan lagi? Sementara Israel setiap hari mengincar kehidupan anak manusia. Betul atau benar? Apa engkau mengira sangu matimu itu adalah harta bendamu yang gemerlapan, pangkat, kedudukan, wewenang, kursi, jabatan, kekuasaan yang kadang-kadang harus menghalalkan segala cara memakai hukum H3. Tahu H3 bu? Lu belum pernah tahu orang krian hukum H3. Hukum H3 itu apa? Halal, haram, hantam begitu loh. Tidak manusiawi begitu kan? Hanya untuk mengejar apa? Gemerlapnya dunia. Maka saya ingatkan saudaraku tercinta, asangu mati tutup ma. Raja Prana, sangu mati bukan gemerlapnya dunia. Tapi apa kalau begitu? Nanging iman serta amal kang utama. Maka dengan demikian berakhir sudah pertemuan kita pada malam hari ini, saudaraku tercinta. Semoga apa yang singkat ini menjadi satu bekal walaupun sedikit. Apapun yang sedikit di dunia ini, tapi kalau kita mau dan mau menjalankan dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah akan jadi bekal terbaik dalam hidup ini. Selamat tahun baru hijrah, semoga tahun ini lebih bagus, dan kita umur kita dikaruniakan oleh Allah ini jangan pernah sia-siakan. Manfaatkan apa yang ada, dan semoga ibu kula panjenengan pinaringan panjang umur, amin. Barokah umur, amin. Kesehatan, amin. Rezeki yang melimpah barokah untuk ibadah kepada Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa di lain kesempatan, insya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.